أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان نزل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati wa akhawati fiddin, azan ya Allah wa iyakum. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa kembali mengudara bersama Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, kita mengulang kembali pelajaran kita yang hari Jumat lalu yang mempelajari tentang al-mamnu'u minas-sarfi. Al-mamnu'u minas-sarfi. Yani dalam kaidah al-mamnu'u minas-sarfi pada pelajaran ke-22 halaman 117 yang telah kita baca, dan pada malam hari ini kita lanjutkan pada halaman 118 al-mamnu'u minas-sarfi. Sedikit kita uraikan, kita terangkan definisi al-mamnu'u minas-sarfi, yaitu isim yang tidak boleh dikasrahkan dan juga tidak boleh ditanwin. Isim yang tidak boleh dikasrahkan dan tidak boleh tanwin. Contohnya yang telah kita sebutkan, yang telah kita pelajari pada Jumat malam, kita ulangi contoh daripada mamnu' minas-sarfi yang tidak boleh kasrah barisnya dan juga tidak boleh ditanwinkan. Hamra'u, hamra'u, lubnanu. Contoh dalam jumlah, aqamtu fi lubnana, saya tinggal di Lubnan. Lubnana, fi lubnana, aqamtu fi lubnana, fi harful jar, lubnana majrurun bifi wa alamatu jarrihi al-fathah badal al-kasrah, pengganti dari kasrah barisnya fathah. Kenapa fathah? Li'annahu mamnu'un minas-sarfi, li'annahu mamnu'un minas-sarfi. Kita ingat bahwasanya mamnu'un minas-sarfi majrur bil fathah. Apabila dimasuki oleh huruf jar, maka baris isim setelah huruf jar, yakni al-alam mamnu' minas-sarfi, barisnya fathah, baris atas. Contoh yang lain, marartu bisohra'a, saya berjalan di padang pasir. Marartu bisohra'a, bi harful jar, sohra'a ismun majrurun bibi wa alamatu jarhi fathah li'annahu mamnu' minas-sarfi, fathah badal minal kasrah, pengganti dari kasrah. Karena pada isim-isim yang lain yang bukan mamnu' minas-sarfi, alamat jar itu adalah kasrah, dan pada isim mamnu' minas-sarfi alamat jarnya adalah fathah, baris atas. Marartu bisohra'a, kecuali apabila sohra'a itu dimasuki oleh alif dan lam, maka barisnya kasrah. Contoh, fissohra'i, fissohra'i, ya'ishul badawiyyu fis sahra'i. Orang-orang Badui itu hidup di padang pasir. Fis sahra'i dimasuki oleh alif dan lam. Fis sahra'i. Itu pengecualian. Mamnu min as-sarfi apabila dimasuki oleh alif dan lam. Dan apabila dia majrur, maka dimasuki oleh huruf jar, maka barisnya adalah kasrah, baris bawah, jelas, karena dimasuki oleh huruf jar. Dan apabila tidak dimasuki oleh huruf jar, dia majrur bil fathah. Itu perbedaan dengan mamnu' min as-sarfi yang dimasuki oleh huruf alif lam dengan yang tidak dimasuki oleh alif lam. Dan juga apabila dia diidhofahkan, dia kasrah. Itu yang pertama bentuk dari mamnu' min as-sarfi adalah tidak boleh dikasrahkan dan juga tidak ditanwin. Yang kedua, mamnu min as-sarfi ini ada dua bentuk. Nau'un yumna'u li sababin wahidin. Ini bentuk yang pertama adalah yumna'u li sababin wahidin. Itu tidak boleh ditanwin atau dikasrokan li sababin wahidin, sebab satu sebab. Contohnya al-mamnu' min as-sarfi li sababin wahidin, yaitu isim yang akhirnya, yang diakhiri, isim yang diakhiri dengan alif ta'nis al-maqsurah dan aliput ta'nis al-mamdudah. Itu mamnu' min as-sarfi satu sebab, karena dia diakhiri dengan alif ta'nis maqsurah dan alif ta'nis al-mamdudah. Contoh al-mamdudah samra, samra'u, hamra'u, khadra'u, itu diakhiri dengan alif ta'nis al-mamdudah. Sedangkan contoh dari alif ta'nis al-maqsurah, zikra, salwa, salma, itu contoh daripada alif ta'nis al-maqsurah. Dan juga setiap yang berwazan mafa'il dan mafa'il. Yang berwazan mafa'il dan mafa'ilu. Mafa'ilu dan mafa'ilu. Yang kita namakan dengan sighat muntahal jumu'. Tidak ada jamak daripada itu lagi. Tidak akhirnya itu. Sighat muntahal jumu', bentuk jamak. Contoh mafa'ilun, contohnya manazilu, madarisu, masajidu. Itu contoh daripada wazan mafa'ilu. Sighat muntahal jumu'. Yang kedua, wazan mafa'ilu. Contohnya asafiru, asafiru, mafatihu, itu ala wazni mafa'ilu. Asafiru, mafatihu, manadilu, itu contoh daripada wazan mafa'ilu. Semoga para peserta dan para pendengar mencatat ringkasan daripada kaidah yang kita bacakan ini. I'rabnya, kita contohkan i'rab dari mamnu' min as-sarfi ini. Apabila isim mamnu' min as-sarfi, apabila dia majrur, alamat jarnya, tanda jarnya adalah fathah, baris atas, pengganti daripada baris bawah, pengganti daripada kasrah. Yujarrul ismul mamnu'u min as-sarfi bil fathati badlal kasrati. Dijarkan isim mamnu' min as-sarfi dengan fathah, pengganti kasrah. Contohnya, marartu bi ulama'a, marartu bi ulama'a, uzama'a, marartu bi ulama'a, uzama'a. Saya berjalan dengan para ulama besar. Para ulama yang agung, yang besar. Marartu bi ulama'a, bi ulama'a, uzama'a. Majrur bil fathah. Kemudian yang ke dua, syaratnya, bentuknya, mengirabnya, apabila udhifal mamnu' min as-sarfi, apabila diidhafahkan mamnu' min as-sarfi atau dimasuki oleh alif dan lam, yakni alif lam, maka dijarkan dengan kasrah. Apabila diidhafahkan mamnu' min as-sarfi atau dimasuki oleh alif dan lam, maka dia dijarkan dengan kasrah. Contohnya, marartu bil ulama'i al-uzama'i, bil ulama'i al-uzama'i, bi al-ulama'i. Bi harful jar mabniun bi mabniun ala kas al-kasri. Al-ulama'i ismun majrurun bi ba bi bi wa alamat jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Itu contoh daripada apabila diidhafakan dan juga dimasuki oleh alif dan lam, maka alamat jarnya kasrah baris bawah. Itu bentuk-bentuk al-mamnu' min as-sarfi li sababin wahidin. Yang pertama, apabila isim diakhiri dengan alif ta'nits al-maqsurah atau al-mamdudah. Kemudian ala wazni mafa'il dan mafa'il. Dan juga mamnu' min as-sarfi li sababaini, li sababaini. Yumna'u min as-sarfi li sababaini, yang pertama adalah ada dua sebab mamnu' min as-sarfi. Yang pertama, al-alamul mu'annas bitta, ta'ul marbutah. Al-alamul mu'annas bitta'i lafzan. Dalam lafaznya mu'annas, lafaznya mu'annas, walaupun itu nama dinamakan kepada orang laki-laki, tapi lafaznya berbentuk mu'annas. Itu dinamakan al-alamul mu'annasu bitta'i lafzan. Contohnya hamzatu, mu'awiyatu, usamatu. Yang kedua, yang tadi adalah muannas lafaznya, yang satu lagi atau berbentuk makna lafaznya tidak memiliki kata marbutah tapi dia muannas. Contohnya nama perempuan, semua nama perempuan, contoh Maryam, Zainab, Maryamu, Zainabu, Fatimatu, ada sedikit pengecualian. Apabila nama perempuan itu Arabi, kemudian tiga huruf, yang mana huruf di tengah-tengahnya sukun, contohnya Da'dun atau Hindun, itu yajuzu man'uhu wa sarfuhu, itu boleh di tanwin dan juga boleh tidak, atau boleh juga dimasukkan pada mamnu' min sarfi dan juga boleh ditanwinkan. Yang kedua, apabila al-alamul mu'annas, nama yang perempuan terdiri dari tiga huruf, akan tetapi bukan nama Arabi, dia nama ajami, nama asing, bukan dari nama Arab, itu wajib man'uhu, wajib tidak ditanwinkan, wajib man'uhu. Contohnya nisu, hensu, itu contoh yang pertama, bentuk yang pertama, yakni al-alamul mu'annas bita lafzan au makna, mu'annas dengan ta marbuto lafaznya dan mu'annas makna, yakni yang dimaksud itu langsung perempuan, itu Maryam, Zainab. Yang kedua, al-mamnu' min as-sarfi li sababain, yang kedua adalah al-alamul a'jami. Al-alamul a'jami, nama ajami, yang ajam, az-zaid ala salasati ahruf, yang lebih daripada tiga huruf. Nama ajami yang lebih daripada tiga huruf, contoh Yakub, Ismail, kecuali apabila dia itu tiga huruf. Kalau ada nama ajami yang tiga huruf, itu ditanwinkan. Sedangkan al-alamul ajami yang lebih daripada tiga huruf, itu di yang termasuk daripada mamnu' min as-sarfi, tidak ditanwinkan. Yang ketiga adalah al-alamul murakkab, yakni nama yang terdiri dari dua kalimat. Al-alamul murakkab, contohnya New York, nama tempat. Yang terdiri dari dua kalimat, Ba'labaka, Bursa'id, Bursa'idu, Ba'labak, New York, itu tidak boleh ditanwinkan. Yang keempat adalah al-alamu isim yang diakhiri dengan alif dan nun, ditambah dengan alif dan nun. Nama yang ditambah dengan alif dan nun. Contohnya, Sulaiman, Utsman, Affan, Sulaimanu, Utsmanu, Affanu. Marartu bi Sulaimana, ra'aitu Sulaimana, ja'a Sulaimanu, ja'a Sulaimanu. Tidak boleh kita membacanya ja'a Sulaimanun. Yang benar ja'a Sulaimanu. Fa'il daripada ja'a. Marartu bi Sulaimana. Bi Sulaimana majrur bil fathah. Li'annahu mamnu' min as-sarfi. Ra'aitu Sulaimana. Sulaimana maf'ulun bi. Daripada fi'il ra'aitu. Nah. Yang kelima, al-alamu alladhi huwa ala waznil fi'. Nama yang terdiri dari atau yang berbentuk wazan fi'il. Nama yang berbentuk wazan fi'il. Contoh, Ahmad. Ini wazan fi'il, Ahmad. Yazid. Yazid bentuknya bentuk fi'il mudhari. Yazid. Itu nama. Ala wazni fi'il. Bentuk sama dengan timbangannya dengan fi'il. Sama bentuknya bentuk fi'il. Yazid. Ahmad. Yasrib. Itu adalah alam, nama. Yasrib. Yazid. Nah, yang ke enam, ala wazni fu'al. Itu al-alam ala wazni fu'al. Nama yang berbentuk wazan timbangannya dengan berbentuk fu'al. Contohnya Umar. Umaru. Yang ketujuh, sifat yang berbentuk sifat, yang mana ala wazni fa'lan. Sifat yang berbentuk fa'lan, wazannya timbangannya fa'lan, fa'lanu. Contoh, afshanu, sakranu. Afshan haus, sakran mabuk, kaslan, syab'an. Itu sifat yang berbentuk wazan fa'lan. Yang ke-8, yang mana ala wazni af'ala. Sifat yang tidak berasal dari ala waz, berasal daripada wazan af'ala. Dan dia juga tidak dimuannaskan dengan ta. Contohnya, warna-warna. Asfar, akhdar, aswad, ahmar, azrab, asfar, abyad. Itu ala wazni af'ala. Yang ke-9, ala wazni fi'il. Ala wazni af'ala at-tabdil. Contohnya ukhor. Contohnya yang seperti ala af'al tabdil yang lain, contohnya pada hitungan 1 sampai 10 ala wazni fu'al wa maf'il. Contohnya fu'al uhad sunau uhadu sulasu ruba'u ala wazni mauf, maf'ilun, mauhidun, masna, maslas, marba, mahmas, masdas, sampai 10. Ma'syar. Itu hitungan ala wazni maf'ilun. Dan juga ala wazni fu'alun, uhadun, sunaun, sulasun. Sulasun ruba'un. Artinya, kalau kita sebut sunaun seperdua, sulasun sepertiga, ruba'un seperempat. Itu dia artinya seper satu uhad. Nah, itu yang ke-9. Hitungan 1 sampai 10 ala wazni fu'al dan maf'ilun. Itu keterangan sedikit tentang pembahasan supaya para peserta dan para pendengar bisa memahami dengan jelas, bisa para peserta dan para pendengar murojaah kepada buku kaidah, ringkasan kaidah bahasa Arab yang kita sebutkan pada halaman 60. Yakni mamnu' min as-sarfi, isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, baiklah, kita mulai pelajaran kita pada halaman 118, membaca bentuk-bentuk isim yang mamnu' min as-sarfi sesuai dengan pembagiannya masing-masing dalam bacaan yang akan kita baca ini. Sampai di sini keterangan ringkas. Kita sapa para peserta dan kita harapkan para peserta dan para pendengar aktif bersama kita membaca pelajaran kita ini. Insyaallah. Nama tafadhal ya Ismail. Nastami' ila qira'atil musyarikin wal mustami'in. Nam tafadhalu ya ikhwanana. Baik, jazakallah khair pada Ustaz yang telah menyampaikan mukadimah pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu tentang mamnu' min as-sarf. Dan mudah-mudahan sahabat hidayah sudah mencatatnya, kaidah-kaidah yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi, dan bisa dipahami. Dan seandainya ada yang ingin ditanyakan seputar tentang al-mamnu' min as-sarf ini, silakan nanti bisa bertanya langsung ataupun mengirimkan pertanyaan melalui SMS. Dan sekarang saatnya bagi antum semua yang ingin berinteraktif bersama kita di studio, dapat menghubungi di line telepon 0761-765-2255, atau bagi yang ingin bertanya di melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umi Arif. Nama Abu Ismail. Baik, ikra'i. Mamnu'u minas syarfi al-anwa'u al-atiyata minal asma'il mamnu'atun minas syarfi al-anwa'u. Ulang, al-anwa'u al-atiyatu minal asma'i al-anwa'u al-atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sarfi. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu Makkatu Juddatu Hamzatu Usamatu Muawiyatu Tolhatu Usmanu Afanu Sufyanu Marwanu Nu'manu Kaslanu Jau'anu Aswanu Sab'anu Mal'anu Ahmadu Anwaru Akbarun As'adu Abiyadu Aswadu Ahmaru Asfaru Ahdaru Azroku Williamu Edwardu Landanu Barisu Pakistanu Baghdadu Ibrahimu Ismailu Ishaqu Ya'kubu Yunusu Yusufu Agniya'u Asdiqa'u Akwiya'u Atidba'u Ufara'u Uzara'u Zumala'u Ulama'u Masajidu Madarisu Fanadiku Makatibu Daqa'iku Manadilu Mafatihu Panajinu Karosiu Tamrin Ikra Al-kalimatil atiyati Waktubha ma bakti awakhiriha Mahmudu Khalidu Maryamu Fatimatu Abbasu Hamzatu Masajidu Kutubun Aklamun Manadilun Tuyutun Zumala'u Landanu Sufyanu Hamidu Ahmadu Ibrahimu Maskatu Zainabu Asdiqa'u Mudarrisatun Mahmudun Baghdadu Jamilun Kabirun Akbaru Mujtahidun Tawilun Kaslanu Tullabun Fukara'u Aliyun Bakistanu Ammarun Sayyaratun Ahmaru Ismailu Barisu Babun Kolamun Madarisu Jiddatu Mafatihu Madrasatun Mal'anu Makatibu Qaribun Usamatu Hamidun au Hamidu Hamidun. Hamidu Ustaz. Hamidun. Hamidu. Tiga huruf dia itu ya. Hamidun. Laysa min mamnu' min as-sarfi. Dia nama Arabi. Naam Ustaz. Hamidun. Naam. Mahmudun dari Hamida Yahmadu Mahmudun. Laysa Mahmudu. Naam. Ummu Arif di Geraha Jazakillah Khairan Ikra' al-kalimatul jadidatu Al-kalimatul jadidatu Al-finjanu jam'un fanajinu Al-madrasatu jam'un madarisu Al-masjidu jam'un masajidu Al-daqiqatu jam'un daqa'iku Qalat Al-mindilu jam'un manadilu Al-mafatihu jam'un mafatihu Naam Abiyadun Abiyadu ahmaru akhdaru aswadu azruku asfaru Naam Ma makna ad-daqiqatu? La adri ya Ustaz Al-finjanu Piring, Ustaz. Piring. Abiyadu? Putih. Ahmaru? Merah. Akhdaru? Hijau. Aswadu? Hitam. Azraku? Biru. Asfaru? Kuning. Qala. Mana qala? Dia berkata. Qala? Berkata dia perempuan. Nah. Apa beda qala dengan qala? Kola huwa ustad kolat hiya. Naam, ahsan. Naam, jazakillah khairan Ummi Arif di Geraha Raja Wali. Ahsan di jazakillah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu ba'da Umi Arif. Naam, jazakillahu khair li Umi Arif fi Graha Raja Wali allati qad qara'at darsana fi hadhil lailah. Baik, kita masih menerima penelpon berikutnya di 0761-765-2255 bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, sudah ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Pak Ujang. Naam, Abu Ismail. Baik, kaifa haluk Pak Ujang? Billahi khair. Khair. Baik, silakan, tafadhal. Al-mamnu'u minas sarfi al-anwa'u al-asiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sarfi Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Jubyatu, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu, Usmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu, Kaslanu, Jau'anu, Atsanu, Sab'anu, Mal'anu, Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu, Abyadu, Aswadu, Ahmaru, Asfaru, Akhbaru, Azraku, Wilyamu, Fardu, Andanu, Barisu, Pakistanu, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Ya'qubu, Unusu, Yusufu, Awliya'u, Asbiqa'u, Afya'u, Za'u, Farau, Zara'u, Zumala'u, Ulama'u, Masajidu, Madarisu, Fanadiku, Makatibu, Daqaiku, Manadilu, Mafatihu, Fanajinu, Karasiyu. Panajinu. Panajinu, Karasiyu, Tamrin. Ikra'al kalimatul atiyati, Taktubuha ma'adabti, Au akhiruha. Awakhiriha. Akhiriha. Awakhiriha. Awakhiriha. Naam. Tafadhal. Muhammadun. Muhammadun. Idun. Namu. Matu. Abbasun. Hamzatu. Masajidu. Kutubin. Kutubun. Kutubun. Aklamun, aklamu, aklamu. Aklamun. Aklamun, manadilu, buyutun, zumala'u, landanu, sufyanu, hamidun, ahmadu, ibrahimu, makkatu, zainabu, asdiqa'u, mudarrisatu, mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fukarau, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratu, Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Qalamun, Darisu, Tun, Fatihu, Drasatu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibun, Qaribun, Usama, Usamatu. Usamatu. Usamatu. Al-Kalimatu Jadidatu, Al-Finjanu, Jam'un, Panajinu. Al-mindilu jam'un madilu. Manadilu, sahih. tahdilu. Al-madrasatu jam'un madarisu. Al-masjidu jam'un masajidu. Abyadu, ahmaru, akhdaru, aswadu, azraku, asfaru. Ad-daqiqatu jam'un daqa'iq. Qala, qalat. Nah, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Nah, Pak Ujang, letakkan ke dalam sebuah kalimat bahasa Arab, saya telah pergi ke Pakistan. Ana zahaba Pakistan. Saya telah pergi ke Pakistan. Zahabtu. Zahabtu ila. Zahabtu ila Pakistan. Hah? Ila Pakistan. Kata majrur bil fathah. Pakistana. Nah, zahabtu ila Pakistana. Zahabtu ila Pakistana. Nah, saya berjalan dengan Usama. Berjalan marartu. Marartu bi Usamata. Nah, ahsanta. Mana makna? Ma makna al-finjan? Finjan. Al-finjanu. Finjan. Tadi sudah disebutkan oleh Umi Are. Ya. Pak Ujang enggak? Nyata. Piring. Nah, piring. Nah. Zainabu dan Hamzatu, ini kaedahnya apa bedanya? Dalam kaedah. Zainab dengan nama perempuan yang tiga huruf. Naam. Yang lebih dari tiga huruf. Naam. Yang memakai tamar buto. Dan Hamzah. Hamzah nama yang disifatkan kepada mu'annas. Lafaznya mu'annas. Mu'annas. Naam. Yang memakai tamar buto. Naam. Tapi itu nama laki-laki. Walaupun itu nama laki-laki, tapi dia bentuknya lafaznya mu'annas. Nah, asan. Kaslanu. Kaslanu. Malas. Wazan apa ini? Kaslan. Kaslanu. Wazan apa? Pak Ujang punya. Pak Lanu. Pak Lanu. Naam, asan. Kalau abiyadu, wazannya abiyadu, aswadu, ahmaru, wazannya ikut wazan. Af. Afalu. Afalu. Naam. William, Eduardo, Landanu, Baris, itu nama apa namanya? Ma'ajam. Yang berasal dari ajami. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat, barakallahu fiik. Ahsan. Naam. Naam Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang khairan di Pak Ujang di Pasar Pusat. Suaranya enggak dengar tadi ya Bu Ismail. Iya, agak terputus-putus, Pak. Naam. Iya. Jazakallah khair li Pak Ujang yang ada di Pasar Pusat yang telah berpartisipasi bersama kita di studio pada malam hari ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Ya, silakan. Tafadhali. Iqra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mamnu minas syarfi. Al-anwa'ul atiyatu minas asma'i mamnu'atun minas syarfi. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu Tolhatu. Nama Bulina, Judda ini apa artinya? Mana ini? Judda tu. Apa itu? Jeddah. Jeddah, nah. Bukan Jeddah tu, ya. Bukan Jeddah, bukan nenek. Tapi Jeddah. Iya, nah. Nampak. Muhammad tu. Usama tu. Muawiyah tu. Tolhah tu. Utsmanu. Affanu. Sufyanu. Marwanu. Nu'manu. Kaslanu. Jau'anu. Atusanu. Syakbanu. Hah? Tab'anu. Mal'anu. Syakban beda. Ahmadu. Anwaru. Akbaru. As'adu. Abyadu. Aswadu. Ahmaru. Asfaru. Akhdaru. Azraku. Nah. Williamu. Edwardu. Landanu. Barisu. Pakistanu, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Yunusu, Yusufu, Auniyatahu, Asdiqa'u, Aqwiya'u, Atibba'u, Fuqara'u, Wuzara'u, Zumala'u, Ulama'u, Masajidu, Madarisu, Fanadiku, Makatibu, Daqa'iku, Manadilu, Mafatihu, Fanajinu, Karotiyu. Naam. Tamrinu. Iqra'al kalimatil atiyati waktubuha ma'adabati awakhiriha. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Akulamun, Manadilu, Buyutun, Zumala'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asdiqau, Mudarrisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Multahidun, Tawilun, Katlanu, Tulabun, Fuqara'u, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyarudun, Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Olamun, Madarisu, Juddatu, Mafatihu, Madarosatun, Mal'anu, Makatibu, Oribun, Usamatu. Nah. Al-Kalimatul Jadidatu, Al-Finjanu, Jam'un, Fanajinu, Al-Madarasatu jam'un madaris, madarisu. Al-Masjidu jam'un masajidu. Ad-Daqiqatu jam'un daqa'iku. Qolat, qolat. Al-Mindilu jam'un manadilu. Al-Mafat, al-Miftahu jam'un mafatihu. Abyadu, ahmaru, akhdaru, aswadu, azraqu, asfaru. Naam, ahsan. Jazakillahu khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Nah, Ibu Lina, lihat Al-Mamnu minas Sarfi halaman 118. Sebutkan dari 1 2 setiap nomor kemana masuknya ke dalam kaidah kita yang telah kita bacakan tadi. Yang nomor 1 apa namanya dalam bentuk dalam kaidahnya? Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makat, Makatu, Juddatu. Juddatu. Naam. Nama, nama Mu'annas. Mu'annas. Yang lebih. Itu nama wanita yang lebih dari. Lebih tiga huruf. Tiga huruf. Naam, ahsan. Nomor dua. Amjatu, Usamatu, Mu'awiyatu, Tolhatu. Nama laki-lakimu yang berakhiran Samar Butoh. Naam, ahsanti. Nomor tiga. Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu, Mamnu, Minasorti yang berakhiran Alif dan Nun. Naam. Sahih. Yang bagian Ba. Taslanu, Jau'anu, Atusanu, Sab'anu, Mal'anu, Mamnu, Mamnu, Minasorti yang berwajan Faklanun. Nah. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, Asadu, Abyadu, Aswadu, Ahmaru, Asfaru, Akhbaru, Abroku, Mamnu Minasorfi, yang berwajan Af'alu. Nah. Yang Ahmad, Anwar, Akbar, Asad, ini nama orang. Nama orang ala wazan fi'il yang nomor 1 bagian 4 wazan fi'il bukan af'al, tidak termasuk pada af'al. Wazan fi'il Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu itu wazannya wazan fi'il. Abyadu, kalau abyadu wazannya af'al ala wazni af'al. Af'alu, naam. Beda alif dengan ba bagian 4. Bagian alif ala wazni'l fi'il. Bentuknya ada berbentuk fi'il. Ima fi'il Ahmad, fi'il madi. Ala bentuk fi'il Anwar, Akbar, As'ad berwajan fi'il. Wazan fi'il. Sama dengan Yazid. Wazan fi'il Yazid. Seperti fi'il mudhari Yazid. Itu nama Yazid atau Yasrib. Karena yang memakai ya di awal itu bentuk daripada fi'il mudhari. Nah. Yang bagian ba ala wazni af'al. Bagian 5, nomor 5. Iya, nomor William apa? Oh, apa ya? Nama? Ajami ya, Ustaz. Ajami ya. Ajami. Ya. Ajam, ya. Nama? William, Eduardo, Landanu, Barisu, Bakistanu, Bagdadu, Ibrahimu, Mangnu, Nasarfi, Ajami. Ini Ismul Ajami. Ismul Ajami. Asmaul Ajami, nam. Yang nomor 6. Awniya'u, asdiqa'u, akwiya'u, atibba'u. Nah. Berwajan. Apa? Sakit? Yang diakhiri dengan alif. Yang di. Alif Tanis Al-Mamduda. Oh ya, nama Ustaz. Ismun. Mamnu Minasurfi yang diakhiri dengan alif Mamduda. Al-Mamduda. Lipatnya Mamduda. Nah. Amja pada akhir. Itu sama. Lip dan ba. Yang Jim. Ukoro usama ya Ustaznya. Nah. Masa jidu. Masa jidu, madarisu, panadiku, makatibu, dakoiku, mamnuk minasorfi, wabur wajan, so, faklan. Mafa'ilu. Mafa'ilu Ustaz. Masajidu? Masajidu, madarisu, mafa'ilu. Naam. Manadilu, mafatihu, fanajinu, karosiyu. Ala wazni? Karosiyu? Apa? Manadilu, madarisu. Mafa'ilu. Sama. Manadilu. Mafa'ilu. Ala wazni. Mafa'ilu. Mafa'ilu. Mafa'ilu. Nah. Sahih. Manadilu. Mafa'ilu. Berwajan mafa'ilu. Nah. Panajin wa karasi. Sahih. Ahsan si. Bu Lina di pajar ujung. Da'fi jumlah. Nam. Karosiyu ya, enggak mati tapi sama dia bertasydid sama di. Naam, karosiyun, dua ya ain maka ditasdikkan. Karosiyun. Mafati. Kena ya ditasdiknya dua ya nya karasi. Makanya diberi tasdid karosiyun. Karosiyu. Karosiyu, naam. Karosiyu. Karosiyu. Asalnya karosiyu. Iya, nama. Ada dua ya bertemu untuk dimudahkan di pada ucapannya, enak diucapkan, malah diberi tasdid karasiyu manadilu. Ya, seperti itu. Nah, jazakillahu khairan. Nah, ada pertanyaan Bu Lina? Nah, syukran jazakillahu khairan, barakallahu fiik Bu Lina di Fajar Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jazakillah khair li Ibu Lina yang berada di Fajar Ujung yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Dan sahabat diri rahimakumullah, masih ada kesempatan, silakan bagi antum semua yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini bisa menghubungi di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Mursyidah. Ya. Oh, nama Ibu Mursyidah. Ya, silakan. Afwan. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mamnu'u minas sarfi. Al-anwa'ul atiyati minal asma'i mamnu'atun minal sarfi. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Jubdatu, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu, Uthmanu, Affanu, Tufyanu, Marwanu, Nu'manu, Kaslanu, Jawanu, Afshanu, Syambanu, Mal'anu, Syaba'anu, Mal'anu, Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu, Abyadu, Aswadu, Ahmaru, Asfaru, Akhdaru, Azraku, Williamu, Edwardu, Londonu, Barisu, Pakistanu, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Ya'qubu, Yunusu, Yusufu, Agniyau, Asdiqau, Aqiyau, Atibba'u, Kufara'u, Huzara'u, Zumala'u, Ulama'u, Masajidu, Madarisu, Fanadiqu, Makatibu, Daqa'iku, Manadilu, Mafatihu, Panajinu karasiyu. Nah, ahsan. Lanjutkan tamrinun. Tamrinun. Iqra'il kalimatil atiyati waktubuha ma'adabti awakhiruha. Ma'adabti? Ma'adabti awakhiriha. Nah, sahih. Muhammadun, Khalidun, Maryamu, Fatimatu, Abbasun, Hamzatu, Masajidu, Kutubun, Aqlamun, Manadilu, Buyutun, Zumala'u, Landanu, Sufyanu, Hamidun, Ahmadu, Ibrahimu, Makkatu, Zainabu, Asdiqa'u, Mudarisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fukara'u, Aliyun, Pakistanu, Ammarun, Sayyaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Qalamun, Madarisu, Juddatun, Mafatihu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibun, Qaribun, Usamatu. Nah, sahih. Al-Kalimatul Jadidatu. Al-Kalimatul Jadidatu. Al-Finjanu, Jam'un, Panajinu. Al-madrasatu jam'un madarisu. Al-masjidu jam'un masajidu. Ad-daqiqatu jam'un daqa'id. Qala qalas. Al-mindilu jam'un manadilu. Al-mistahu jam'un mafatihu. Abyadu, ahmaru, ahdaru, aswadu, azraku, asfaru. Nama Ibu Mursyidah. Ya. Ayin lana. Ayu minal asma'il mamnu' minas sarfi dari tamrin yang telah Ibu Mursyidah baca tadi. Sebutkan mana saja yang isim yang mamnu' minas sarfi pada tamrin yang telah dibaca. Maryamu, Fatimatu, Hamzatu, Masajidu, Manadilu, Zumala'u, Landanu, Sufyanu, Ahmadu, Ibrahimu, Makatu, Zainabu, Asbiqa'u, Baghdadu, Akbaru, Kaslanu, Fukara'u, Pakistanu, Ahmaru, Ismailu, Barisu, Juddatu, Mafatihu, Mal'anu, Usamatu. Ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Mursida. Doa tul jumlah, misal bentuk fa'il kemudian dijadikan minasarfinya bentuk sebagai fa'il, kemudian maf'ul bi, kemudian majrur. Bikin 3 contoh, Bu Mursida. Ya Ustaz, nama orang tuh Ustaz. Iya. Contohnya ja'at Zainabu. Contoh. Ra'aitu Fatimatu fil madrasati. Ra'aitu Fatimah. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Zahaba Fatimatu ilal madrasati. Sebagai maf'ul. Ra'aitu Sufyana fil masjidi. Naam. Ahsan. Yang majrur. Zahabtu ila sufi ma'a Fatimati. Fatimata. Naam, sahih. Maaf Fatimata. Naam, jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan Asad, barakallahu fiik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, al-qari al-khamis. Naam, jazakillah khair li Ibu Mursida fi Marsan allati qad qara'at dasana fi hadhihi al-lailah. Naam, sahabat diri rahimakumullah, masih kita terima penelpon berikutnya di 0761 765-2255. Dan bagi antum yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaifahaluka Pak Amran? Bikhair, alhamdulillah. Baik. Fadhal ikra'. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mannu min as-sarfi. Al-anwa'u al-atiyatu min al-asma'i mamnu'atu min as-sarfi. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu, Usmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu, Aslanu, Jau'anu, Aksanu, Sada'anu, Mal'anu, Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu, Abiyadu, Aswadu, Ahmaru, Asfaru, Akhbaru, Azraku, Williamu, Edwardu, Landanu, Barisu, Bagistanu, Baghdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Yakubu, Yunusu, Yusufu, Akniyau, Asdikohu, Akuyau, Akitrahu, Fukorohu, Uzarahu, Zumalahu, Ulamahu, Masajidu, Madarisu, Fanadiku, Makatibu, Dakoiku, Manadilu, Masatiru, Fanajimu, Karasiyu, Tamrin. Iqra'il kalimatul atiyatu waktubha ma'adhafin awa akhiriha. Muhammadun Khalidun Maryamu Fatimatu Abbasun Hamzatu Masajidu Kutubun Aklamun Manadilu Buyutun Zumala'u Landanu Sufyanu Hamidun Ahmadu Ibrahim, Makkatu, Zainabu, Asdiqo'u, Mudarrisatun, Mahmudun, Baghdadu, Jamilun, Kabirun, Akbaru, Mujtahidun, Tawilun, Kaslanu, Tullabun, Fukara'u, Aliyun, Bajistanu, Ammarun, Tajaratun, Ahmaru, Ismailu, Barisu, Babun, Kalamun, Madarisun, Judatun, Judatu, Mafatihu, Madrasatun, Mal'anu, Makatibun, Qaribun, Usamatu, Al-Kalimatul Jadidah, Al-Finjanu, Jam'uhu, Famajinu, Al-Madrasatu, Jam'uhu, Madarisu, Al-Masjidu, Jam'uhu, Masajidu, Adatikotu, Jam'uhu, Daqa'iku, Kola, Kolat, Al-Mandilu, Jam'uhu, Manadilu, Al-Miftahu, Jam'uhu, Mafatihu, Abyadu, Ahmaru, Akhbaru, Aswadu, Azraku, Asfaru. Nah, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Pak Amran, ma mana manadilu? Manadilu sapu tangan. Mafatihu? Mafat kunci. Sebutkan warna abiyadu. Abiyadu putih. Ahmaru? Ahmar merah. Akhdaru? Hijau. Aswadu? Hitam. Azraku? Biru. Asfaru? Kuning. Ahsanta. Doa tu jumlah. Abiyadu. Abiyadu. Al-mandilu abiyadu. Sahih. Al-mandilu abiyadu. Bagaimana kalau abiyadu sebagai maf'ul? Maf'ul. Enggak bisa. Dibuat majrur. Atau diidofakan. Mudaf wa mudafu ilaihi. Sapu tangan putih. Abyad mandilu. Al-mindilu. Al-mandilu abyadu. Abyadu. Contoh. Landanu. Letakkan dalam jumlah. Ustaz. London. London. London. Saya pergi ke London. Ana azhabu ila London. Landana. Landana. Kenapa Landana? Majrur dengan fathah. Limaza? Li'annahu. لأنه مجرور إلى الفتح. لأنه ممنوع. لأنه ممنوع من الصرف. من الصرف. لأنه اسم الأعجمي ممنوع من الصرف. Karena dia ismul ajami. Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Barakallahu fiik. Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fadal ya Ismail. Ustaz, kita bacakan SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada halaman 118 bagian akhir, wazannya mafa'ilu atau fa'alilu. Ya. Manadilu fa'af. Manadilu sama dengan afafiru fa'alilu. Ya, dalam buku kaidah 61, halaman 61 fa'alilu. Manadilu mafatihu sama. Naam. Ala wazni fa'alilu. Fa'alilu. Sahih. Jadi dengan mafa'ilu benar cat wazannya. Mafa'ilu. Naam. Benar juga. Karena ada juga mafa'ilu. Jadi dua-duanya bisa dipakai secara ya. Mafatihu. Mafa'ilu. Naam. Sahih. Kilahuma sahih. Nama Busmail. SMS dari Rimin ya Busmail. Iya, di tidak disebutkan di sini namanya Ustaz, dari sahabat Hidayah. Yang tadi telah ikuti yang dalam kitab Fa'alilu As-Safiru. Jadi bisa kedua-duanya dipakai Ustaz. Fa'alilu dan atau mafa'ilu. Ada mafa'il dan mafa'ilu. Nah, seperti dalam kitab lihat yang benar fa'alilu as-safiru. Kalau contoh yang seperti afa'ilu, yang contohnya anasidu, ikuti sebagaimana wazan yang ada dalam buku pada nomor 10 siwat muntahal jumu' afa'ilu afadilu akabiru mafa'ilu madarisu, bukan mafa'ilu. Kemudian afa'ilu anasidu, fa'ilu rasailu, fa'alilu asafiru, fawailu syawari'u, mengikuti wazan yang ada dalam buku. Nah, jazakumullah khairan ala husni musyarakatikum wa khair istima'ikum, wa jazakumullah khairan ala mustami'in wal musyarikin al-kiram, partisipasi mereka pada malam hari ini yang baik dan mampu membaca bentuk-bentuk kalimat yang mamnu' min as-sarfi dan bisa membedakan antara mamnu' min as-sarfi dan yang disarfkan atau yang ditanwinkan. Pembedaan antara yang boleh ditanwinkan dan yang tidak boleh ditanwinkan. Nah, kami minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga para peserta dan para pendengar murojaah kembali pelajaran-pelajaran yang telah lampau, yang telah kita lewati, untuk memperbanyak mengingat kosakata yang telah kita pelajari dan langsung menghafal kosakata yang kita pelajari dan meletakkannya ke dalam kalimat. Insyaallah pada bulan ini kita tamat juz pertama ini dan akan kita buat evaluasi juz pertama ini dari awal sampai akhir sebagaimana yang telah kita janjikan. Asrul awail 10 besar di antara peserta dan yang ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan kita nanti akan kita berikan sebuah buku bacaan untuk bisa dibaca-baca yang berbahasa Arab oleh para peserta dan para mustami'in al-kiram. Nah, insyaallah bulan ini kita habiskan pelajaran kita di buku pertama, juz awal dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha, di Dr. Abdurrahim. Nah, kita akhiri dengan doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.